Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita masih akan melanjutkan kuliah subuh online kita dengan tema generasi milenial ideal. Kali ini kita akan membahas wasiat yang ke-11. Masih ingat wasiat yang ke-10 apa isinya? Bangga menjalankan tuntunan agama. Masya Allah, bangga menjalankan tuntunan agama. Adapun wasiat yang ke-11, silakan ditulis. Memanfaatkan potensi kekuatan. Memanfaatkan potensi kekuatan untuk semangat beribadah. Memanfaatkan potensi kekuatan untuk semangat beribadah. Diulang Mas Ukasha. Memanfaatkan potensi kekuatan untuk semangat beribadah. Mas Abdurrahman. Memanfaatkan potensi kekuatan untuk semangat beribadah. Mas Jasa. Memanfaatkan potensi kekuatan untuk semangat beribadah. Mas Usama. Memanfaatkan potensi kekuatan untuk semangat beribadah. Baik, dibaca wasiat ke-11 Mas Usama. Wasiat ke-11. Di antara wasiat salaf kepada para pemuda adalah yang diriwayatkan dari Abi Al-Malih. Beliau menceritakan Maimun bin Mihran berkata kepada kami saat kami sedang berada di dekatnya, ya masyar syabab, quwwatukum ij'aluha fi syababikum wa nasyatukum fi ta'atillah. Ya masyar syuyuhi hatta mata. Ya, Mas Abdurrahman. Wahai para pemuda, jadikanlah kekuatan kalian di masa muda kalian dan semangat kalian di dalam ketaatan kepada Allah. Wahai orang-orang yang telah tua, sampai kapan? Ya, Mas Ukasha. Maimun rahimahullahu berwasiat untuk memanfaatkan kekuatan dan semangat masa muda untuk ketaatan jalan Allah dan mendekatkan diri dan yang mendekatkan diri kepadanya. Mas Anjasha. Lalu beliau melanjutkan, wahai orang-orang yang telah tua, sampai kapan? Maksudnya yaitu sampai kapan kalian menunggu dan tidak menggunakan waktu kalian yang tersisa untuk ketaatan kepada Allah. Siapa yang tahu ini nasihatnya siapa? Maimun bin Mihran. Wasiat ke-10 wasiatnya siapa? Maimun juga. Ya, jadi ini nasihatnya Maimun juga. Abu Malih siapa? Hah? Yang meriwayatkan dari siapa? Dari Maimun. Jadi Abu Malih cerita ketika kami sedang bersama dengan Maimun, ya. Maka Maimun pun memberikan nasihat. Ini namanya memanfaatkan kesempatan. Jadi kalau misalnya kita sedang bersama dengan orang lain, maka manfaatkanlah waktu itu untuk kebaikan. Salah satunya menyampaikan nasihat. Jadi anak-anakku kalau lagi duduk-duduk, ya, sama temennya, sama saudaranya, sama kakaknya, sama adiknya, jangan buat mainan. Mainan boleh, tapi jangan melulu untuk itu, ya, untuk saling menasihati. Mas Usama menasihati Mas Anjasha, Mas Anjasha menasihati Mas Uka, Mas Abdurrahman menasihati yang lainnya, begitu terus, ya, memanfaatkan waktu untuk kebaikan yang baik duduknya, ya. Apa nasihatnya Maimun? Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, quwwatukum, kalian tuh punya kekuatan, kalian punya potensi. Ij'aluha fi syababikum. Manfaatkan potensi itu ketika kalian masih muda. Karena nanti kalau sudah tua, seluruh kekuatan kalian akan berkurang. Yang paling mudah adalah mata. Semakin tua, semakin rabun. Telinga. Pendengaran telinga ini semakin tua, semakin berkurang. Ya. Fisiknya juga sama. Ya. Makanya orang yang semakin tua, dia jangankan mengangkat beban yang berat. Mengangkat gelas saja mereka itu bergemetar kayak gini. Bagaimana akan mengangkat lemari? Orang itu semakin bertambah usianya, maka akan semakin berkurang kekuatannya. Wa nasyatukum fi ta'atillah. Mumpungkan lagi semangat, gunakan itu untuk ketaatan kepada Allah, untuk beribadah. Dan itu yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Contohnya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr itu terkenal. Fisiknya kuat, tapi kekuatannya untuk beribadah. Ya. Beliau pernah dinasihati sama Rasulullah SAW. Iqra'il Qur'ana fi syahr. Wahai Abdullah ibn Amr, kamu khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Dalam Sahih Bukhari. Berapa? Sebulan sekali. Berarti satu hari berapa? Satu juz. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Apa artinya Mas Abdurrahman? Saya punya kekuatan yang lebih. Jadi, menurut Abdullah bin Amr, kalau sehari satu juz itu kurang. Maka apa kata Nabi SAW? Iqra'il Qur'ana fi 20. Berapa? Khatamkan 20 hari sekali. Khatamkan 20 hari sekali. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Wahai Rasul, kekuatan saya itu masih fresh. Terlalu sedikit segitu. Maka apa kata Nabi SAW? Iqra'il Qur'ana fi khamsata ashar. Khamsata ashar. Berapa? 15. Khatamkan Qur'an 15 hari sekali. Berarti sebulan berapa kali khatam? 2 kali. Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, ini ajidu quwwah. Wahai Rasul, kekuatan saya itu masih cukup. Apa kata Nabi? Iqra'il Qur'ana fi ashrin. 10. Ya sudah kalau gitu, 10 hari sekali. Berarti sebulan berapa kali? 3 kali. Sehari berapa juz? 3 juz. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ini ajidu quwwah. Saya masih kuat, wahai Rasul. Apa kata beliau? Iqra'il Qur'ana fi sab'in. Berapa? 7. Berarti seminggu sekali khatam. Seminggu sekali khatam. Berarti sebulan berapa kali? 4 kali. Apa kata beliau? Yes. Ini ajidu quwwah. Wahai Rasul, saya masih kuat. Maka Nabi SAW mengatakan, Iqra'il Qur'ana fi thalasih. Ya sudahlah, 3 hari sekali. Berarti sehari berapa? 10 juz. Jadi kalau kalian cuma diminta 1 juz, itu gak ada apa-apanya. Makanya yang gak ada apa-apanya ini jangan minta di diskon. Capek ini mainan, gak capek. Baca Quran capek. Ya. Manfaatkan potensi kekuatan yang kalian miliki untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena nanti kalau sudah tua enggak mungkin, sudah berkurang kekuatannya. Makanya apa kata beliau? Kata Maimun, ya ma'syara syuyukh hatta mata. Ya ma'syara syuyukh hatta mata. Wahai orang-orang yang sudah tua, sampai kapan? Maksudnya kalau sudah tua, enggak juga taubat, enggak juga beribadah kepada Allah, mau sampai kapan? Dan kita enggak usah nunggu tua, mungkin kita enggak tahu sampai kapan kok. Ya. Mungkin gak kita mati duluan? Mungkin sebelum tua, mungkin. Bahkan kita udah sampaikan di sini nasihat atau pengamatan para ulama bahwa yang sampai usia tua itu gak banyak dibandingkan yang mati muda. Ya. Maka ayo kita semangat anak-anakku. Ya, kalau dibangunin untuk tahajud, ya semangat. Sebelum tahajud, sholat lima waktu. Jangan ditunda-tunda. Ya, latihan. Begitu. Bangunin langsung apa? Langsung melek, langsung duduk. Ya, jangan lama bolak-balik dibangunin, bolak-balik dibangunin. Ya. Latihan, sekali bangun dulu jadi. Ya, kakek kita, kakek kalian, cepat banget bangun. Umi kan udah cerita. Ya. Umi baru masuk ke kamar jadi sudah apa? Sudah bangun. Ya. Ada orang, krek, itu dibangun, jadi langsung bangun. Ya. Ditiru. Ya. Jangan tidurnya kayak apa? Kayak batu. Ya, kayak orang mati, jangan latihan. Ya. Terus kalau dibangunin, jangan marah-marah. Ya. Karena kalian itu kalau dibangunin biasanya sama Abi, sama Umi, itu biasanya dibangunin untuk kebaikan. Untuk sholat. Ya. Atau tidur bukan pada waktunya. Untuk bekerja, untuk bantu. Itu pasti untuk kebaikan. Ya. Biasanya seperti itu. Maka jangan marah. Ya. Dan Abi Umi insya Allah juga bangunkannya juga dengan cara yang baik-baik. Kayaknya belum pernah kalian itu diambil ember, disiram gitu kan. Belum pernah toh? Belum pernah. Paling cuma pakai apa? Sprayer itu, semprotan. Itu pun juga kalau sudah berapa kali dibangunin, gak bangun-bangun baru pakai sprayer. Kalaupun dibangunin sekali mau bangun gak akan pakai sprayer. Ya. Maka ayo kita manfaatkan potensi kekuatan kita untuk semangat apa tadi? Beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.